penuh dia dengan keburukan, kebaikan susah masuk. Jadi tinggal seperti itu saja. Makanya perkataan Imam Hasan bin Atiyah di sini menyebutkan bahwasanya tidaklah suatu kaum berbuat bid'ah dalam agamanya melainkan tercabut dari mereka sunnah Rasulullah SAW. Seperti itu juga, semakin jauh orang dari sunnah, bahkan mereka akan meninggalkan sunnah. Dan itulah di antara penafsiran Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Maka hendaklah berhati-hati untuk orang-orang yang menyelisihi perintah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditakutkan akan ditimpakan kepada mereka fitnah. Nah ini, fitnah inilah yang kemudian ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir dengan kemunafikan, kemaksiatan, kebid'ahan. Jadi semakin seorang kemudian menyelisihi Nabi Muhammad SAW, itulah memang yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Bermaksiat dia, keluar dari jalur ketaatan dia, nifaq, dan kemudian na'udzubillah keluar dari dia dari sunnah Nabi Muhammad dengan melakukan kebid'ahan. Bahkan bisa lebih parah lagi, yakni akhirnya fitnah bisa juga bermakna kemudian adalah kesyirikan. Karena bertumpuknya kemunafikan, yakni keluar dari jalur ketaatan, kemudian begitu menumpuknya kemaksiatan yang dilakukan, begitu jauhnya dia dari sunnah karena bid'ah selalu yang dia lakukan, hingga na'udzubillah level bid'ahnya nanti level syirik, dan kemudian itulah yang dia akan dapatkan. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan. Berikut perkataan Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala di ulun ada di halaman 255. Di antum ada berapa? Di halaman 234. Wah, di Samsung. Mungkin di buku pemirsa yang mengikuti pengajian ini dan memiliki terjemahannya tapi cetakan baru yang kertas HVS, kalau ulun ini kertas burem, itu di halaman 234. Di ulun halaman 255. Masih pada bahasan yakni wasiat dan pernyataan para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang wajibnya al-ittiba, mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan larangan berbuat bid'ah. Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala berkata, "Kanu yaquluna ma dama 'ala al-athari fa huwa 'ala at-tariq." Yang artinya adalah para salaf pernah mengatakan, selama seseorang berada di atas athar, kita sudah sebutkan di antara makna athar yang umum maksudnya adalah hadis. Di antara makna athar secara umum maknanya maksudnya adalah sunnah menurut definisi para ulama ahli hadis. Tapi memang jika dikerucutkan, maka athar identik dengan perkataan, perbuatan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Maka anda maknai dua-duanya pun bisa. Toh dia kemudian merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Para salaf pernah mengatakan, selama seseorang berada di atas athar, pengikut sunnah, pastilah dia di atas jalan yang lurus, pasti, dan tidak akan sesat. Pasti dan tidak akan sesat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak pernah akan sesat selamanya. Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala berkata, ini yang sering kita sebutkan di dua pertemuan yang lalu. Kita kutip perkataan beliau ini. Dan di pengajian-pengajian yang lain, kita sering mengutip perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri Imam ahli hadis, al bid'atu ahabbu ila iblisa minal ma'siyah wal ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Yang artinya adalah perbuatan bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada kemaksiatan. Pelaku kemaksiatan masih mungkin untuk bertaubat dari kemaksiatannya, sedangkan pelaku bid'ah sulit untuk bertaubat dari bid'ahnya. Kenapa pemirsa? Karena pelaku kebid'ahan merasa dia sedang menjalankan ketaatan. Orang melakukan kemaksiatan, dia tahu dia salah sebenarnya. Orang melakukan kemaksiatan, dia tahu bahwasanya dia sedang melakukan kesalahan. Dia hanya kalah dengan hawa nafsunya hingga kemudian dia lakukan maksiat tersebut, tapi dia tahu dia salah. Maka kemungkinan bertaubatnya masih kuat. Lawang dia tahu dia salah kok. Bahkan terkadang sudah ada yang menasihati, makin tahu dia bahwasanya dia adalah sedang melakukan kesalahan. Teman yang ngingatin kok. Tapi orang yang melakukan kebid'ahan, dia merasa menjalankan ketaatan. Maka ketika ada yang memberitahunya bahwasanya yang dilakukannya itu perbuatan yang salah, dia enggak mau dengar. Lah, saya sedang menjalankan ketaatan kok. Dia merasa sedang menjalankan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah apa? Al-Kahfi. Kul hal unabbi'ukum bil akhsarin a'mala. Coba cari. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Al-Kahfi bukan? Ya, Al-Kahfi ayat 104. Ayat 103, 104, sorry. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarin a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Yang artinya adalah, katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi dengan perbuatannya? Maksudnya, maukah kalian kuberitahu, kata Allah, tentang satu berita tentang orang-orang yang paling merugi dengan perbuatannya? Sudah melakukan tapi enggak untung. Sudah melakukan tapi tidak berpahala. Kasarnya sudah jualan tapi enggak untung, bahkan buntung. Makanya disebutkan dengan istilah merugi. Kan rugi itu kayak gitu. Sudah berbuat tapi enggak dapat balasan. Sudah jualan tapi enggak laku-laku. Rugi jadinya. Kasarnya begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Inilah yang merugi. Merasa berbuat baik padahal buruk. Merasa berbuat baik padahal tidak diterima. Merasa beramal padahal amalnya salah. Sulit tobatnya. Sulit tobatnya. Apalagi misalnya untuk sebagian yang sudah merasakan kenikmatannya, tidak bisa dipungkiri ada kenikmatan-kenikmatan tertentu pada perbuatan bid'ah bagi yang merasa. Lalu Anda datang menasihati akan kebid'ahannya, Anda datang menasihati akan kesalahannya, oh enggak mau dengar. Makanya kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, sedangkan pelaku bid'ah sulit untuk bertaubat dari bid'ahnya, sulit. Maka untuk siapapun di antara al-mushahidun al-kiram yang sudah meninggalkan kebid'ahannya, dapat petunjuk, dapat hidayah, dapat taufik dengan ilmu, dan alhamdulillah mengamalkannya, itu harus disyukuri dengan tetap belajar, harus disyukuri dengan tetap beramal. Karena disebutkan sulit, tapi Anda Allah berikan petunjuk. Bukan mustahil ya, cuman sulit aja. Bukan mustahil. Sama seperti ketika orang asupan makanannya haram, minumannya haram, gizi yang masuk ke tubuhnya haram. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pernyataan Nabi Muhammad bagaimana doanya akan diterima? Kata Syekh Utsaimin, itu bukan mustahil. Cuman jauh. Tapi kita tidak boleh kemudian berhenti berdoa. Keluarkan saya ya Allah dari kubangan, yakni penghasilan haram ini, perbuatan haram ini, transaksi haram ini, riba ini. Doa terus hingga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Anda dari kubangan kotoran asupan yang haram tersebut. Bukan mustahil kata Syekh Utsaimin, tapi jauh. Cuman kan kita tetap harus doa. Bagaimana kita tidak berdoa? Nah ini juga begitu. Beliau sebutkan sulit. Bukan gak mungkin, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Teman-teman, itu hanya tugasnya para ustaz, itu hanya tugasnya menyampaikan. Anda mau mendengarkan perkataan mereka, menerima perkataan mereka, itu sudah tugas Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak Allah untuk memberikan petunjuk kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Maka untuk teman-teman yang memberikan nasihat kepada teman-teman yang lain akan kebid'ahan yang mereka lakukan, tugas Anda bukan merubah. Tugas Anda hanya menyampaikan. Sampaikan sampai teman Anda faham. Selesai. Dan yang Anda sampaikan kepadanya tentang kesalahannya tersebut, itu bisa jadi bukan teman loh. Bisa jadi orang tua Anda, bisa jadi pasangan Anda, bisa jadi paman bibi Anda, orang terdekat Anda kok. Tapi tugas Anda ya tetap hanya menyampaikan. Karena tugas Nabi Muhammad pun hanya menyampaikan, bukan merubah orang. Nabi Muhammad tidak bisa islamkan pamannya Abu Thalib, karena Allah tidak berikan petunjuk, hidayah, taufik kepada Abu Thalib. Sekali bernabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi hanya kita. Lalu Anda kemudian stres karena orang tua Anda tidak mau mendengarkan nasihat Anda, lalu Anda stres, depresi karena teman Anda enggak pernah dengerin yang Anda sampaikan, salah. Sampaikan, mereka paham, selesai. Yang masih mau mendengarkan yang Anda sampaikan masih banyak insyaallah. 1-2 orang kemudian tidak mau, ya enggak ada masalah. Apa susahnya? Sampaikan saja dan faham mereka, tugas kita selesai. Dan itu pemberat nanti di hadapan Allah untuk mereka, di mana mereka tidak bisa berkilah atau beradu argumen di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka belum tahu. Enggak, sudah ada yang ngasih tahu. Siapa? Ya Anda sudah ngasih tahu ke teman Anda itu. Jadilah Anda pemberat yang bikin dia repot. Karena Anda sudah menyampaikan risalah Nabi Muhammad SAW. Ini loh firman Allahnya, ini tafsirannya. Ini loh sabda Nabi Muhammad, ini syarahnya. Sudah, maka tugas selesai. Tapi tentunya, karena dia orang tua kita, dia pasangan kita, dia kakak dan adik kita, dia paman bibi kita, dia teman dekat kita, ya di momen-momen yang lain, yang kita ingatkan lagi. Dan tidak lupa tentunya di balik itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita istiqamah, agar orang yang kita harapkan menerima dakwah yang kita sampaikan, Allah berikan hidayah. Hidayah yang bermakna atau hidayah yang jenisnya taufik. Kecocokan. hatinya lunak untuk menerima firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad yang kita sampaikan kepadanya. Ulang-ulang firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Kahfi 103-104, katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi dengan perbuatannya? Jadi sudah berbuat tapi tidak mendapatkan hasil, makanya rugi namanya. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Kembali kepada perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri, perbuatan bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada kemaksiatan. Kebid'ahan itu di antara khutuat syaitan yang kedua. Setelah dia menyeru orang-orang untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan gagal, maka khutuat atau langkah berikutnya itu bukan dosa besar atau maksiat. Langkah berikutnya dia akan goda orang itu untuk berbuat bid'ah. Bukan berbuat kemaksiatan, bid'ah. Kenapa? Dia lebih suka. Karena taubatnya sulit. Karena orangnya merasa sedang menjalankan ketaatan. Karena praktek kebid'ahannya, ada doanya, ada zikirnya, ada salawatnya, ada salatnya, ada puasanya. Mirip dengan syariat yang ada. Mirip dengan syariat yang ada. Bagaimana orang kemudian yang bisa menerima bahwasanya itu salah? Lawang prakteknya persis seperti ibadah yang ada kok. Ya. Itu khutuwatu syaitan di antara perkataan Imam Nuqayyim. Tahapan berikutnya setelah orang itu tidak sukses, dia bikin orang itu berbuat syirik kepada Allah, dia bikin orang itu berbuat bid'ah, level 2. Kalau orang itu kemudian pengikut sunnah, gak mempan dia dirayu untuk berbuat bid'ah, baru maksiat, baru dosa besar. Dan tidak sedikit di antara kita yang kena. Ini nasihat untuk semua, yakni pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya. Semua orang yang kemudian mengatasnamakan dirinya, menisbatkan dirinya kepada sunnah dan salaf. Betul, kita tidak berbuat bid'ah, alhamdulillah. Tapi tidak sedikit di antara kita terjerumus kepada tahapan ketiga, godaan syaitan, dosa besar. Dosa besar. Memang acara-acara bid'ah, perbuatan-perbuatan bid'ah jauh. Tapi maksiat ini dan itu masih. Kenapa? Kena. Itulah tahapan berikutnya. Dan selanjutnya, dan selanjutnya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian, perkataan Abdullah bin Al-Mubarak, rahimahullah ta'ala, ليكن الذي تعتمد عليه الأثر وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث. Dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah berkata, yang artinya adalah hendaknya kamu bersandar pada athar, makna umum hadis itu sendiri, makna khusus ya, merujuk atau identik dengan perkataan dan perbuatan para sahabat. Dua-duanya makna tersebut anda gunakan untuk memaknai al-athar, sama aja bisa. Hendaknya kamu bersandar pada athar dan ambillah pendapat yang dapat menjelaskan hadis untukmu, karena tidak sedikit sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengandung yakni lafaz-lafaz yang gharib. Dan bahkan semua, kita katakan semua karena mayoritas atau karena mu'zam atau globalnya sabda Nabi Muhammad adalah jenisnya pendek-pendek. Karena itu di antara keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawami'ul kalim, ngomong sedikit maknanya luas. Maka kita harus membaca keterangan para ulama, entah itu dari kalangan para sahabat langsung atau generasi berikutnya, yang memaknai sabda Nabi Muhammad yang rata-rata pendek itu. Sabda Nabi Muhammad itu rata-rata pendek. yang panjang-panjang tuh dikit. Ya. Yang panjang-panjang itu dikit. Yang banyaknya rata-ratanya kalau kita boleh pakai persentase mungkin 90%-nya itu pendek-pendek. Pendek dalam artian ya 2-3 baris lah, 3-4 baris lah, pendek itu. Yang satu halaman jarang. Jarang banget bahkan. Tapi ada yang panjang ada. Cuman rata-ratanya ya pendek-pendek. Mudah untuk kita alhamdulillah untuk menghafalnya. Bagi yang Allah mudahkan untuk yang menghafalnya. Al-Mushahidin al-Kiram, para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka yani kita perlu atau kita haus membaca keterangan para ulama. Karena sabda Nabi Muhammad SAW selalu ada makna yang gharib dari perkataan Nabi Muhammad SAW. Ulun tidak terjemahkan aneh, tapi lebih ke unik. Satu kosa kata atau satu diksi dari Nabi Muhammad yang perlu keterangan memang. Karena beliau ngomong pendek, maknanya luas. Apa itu ya? Nah, keterangan para ulama lah kemudian kita bahas. Entah itu perkataan para sahabat atau generasi yang berikutnya. Perkataan Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, liyakuni alladhi ta'tamidu alaihi al-athar wa khudh min ar-ra'yi ma yufassiru laka al-hadith. Hendaknya kamu bersandar pada athar dan ambillah pendapat yang dapat menjelaskan hadith untukmu. Entah itu perkataan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang menerangkan maksud dari sabda Nabi Muhammad SAW. Karena rata-rata sabda beliau yakni pendek. Ngomong sedikit beliau tapi maknanya luas. Itulah yang perlu kemudian keterangan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian poin ke-16 di antara wasiat dan pernyataan para ulama Ahlus Sunnah tentang wajibnya al-ittiba mengikuti Nabi Muhammad SAW dan larangan al-ibtida berbuat bid'ah. Perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala, kata beliau, "Kullu mas'alatin takallamtu fiha bi khilafis sunnah fa ana raji'un 'anha fi hayati wa ba'da mamati." Yang artinya adalah semua masalah yang telah saya katakan tetapi bertentangan dengan sunnah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum, sunnah lebih kepada definisi para ulama ahli hadis, perkataan Nabi, semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, perkataan beliau, perbuatan beliau, pernyataan ia dari beliau walaupun beliau tidak melakukan, dan juga sifat beliau sallallahu alaihi wasallam, baik itu sifat khalqiyah ciptaan atau sifat khuluqiyah perilaku. Semua masalah yang telah saya katakan tetapi bertentangan dengan sunnah, maka saya akan ralat. Ini perkataan Imam Syafi'i. Imam yang menjadi panutan banyak orang. Bahkan rata-rata orang Indonesia mereka mengatakan mereka pengikut Imam Syafi'i. Maka dengarkan perkataan beliau ini. Kata beliau rahimahullah ta'ala, semua masalah yang telah saya katakan tetapi bertentangan dengan sunnah, maka saya akan ralat. Baik saat hidupku maupun setelah wafatku. Tentunya setelah wafat ya gak bisa meralat. Maksudnya beliau pasti rujuk. Kalau memang kemudian perkataan beliau menyelisih sabda Nabi Muhammad SAW. Dan di poin yang lain, beliau juga menyebutkan perkataan yang senada. Nah ini berikutnya ini. Disebutkan di sini. Rabi' bin Sulaiman berkata, Imam Asy-Syafi'i pada suatu hari meriwayatkan hadis. Kemudian seseorang berkata kepada beliau, apakah kamu mengambil hadis ini, wahai Abu Abdullah? Beliau menjawab, mata ma rawaitu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsan sahihan falam akhudh bihi fa ushidukum anna aqli qad dhahaba. Seorang berkata kepada beliau rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i, apakah kamu wahai imam mengambil hadis ini, Wahai Abu Abdullah, beliau menjawab yang artinya adalah, bila mana saya meriwayatkan suatu hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu tidak mengambilnya, meriwayatkan tapi tidak mengambil, maksudnya tidak memaknai atau tidak kemudian mempraktikkan isi. Artinya bukan omong kosong, bukan cuma meriwayatkan, tapi itulah yang menjadi manhajnya. Sabda Nabi Muhammad itulah yang kemudian menjadi, yakni bahkan ya, para ulama itu biasanya dalam kitab-kitab hadis itu judul kitabnya, judul babnya, judul pasalnya ya diambil dari sabda Nabi Muhammad. Jadi langsung jadi kaedah. Langsung jadi kaedah. Judulnya, entah itu judul kitab, judul bab, judul pasal misalnya yang disebutkan para ulama hadis itu adalah yakni pendapat dia. Itulah prinsip dia. Itulah manhaj dia. Itulah cara pandang dia dalam beragama. Dan semuanya itu dari sabda yang akan, dari sabda Nabi Muhammad yang akan dia bahas di hadis berikutnya. Jadi langsung jadi prinsip. Itulah kebiasaan para ulama. Langsung jadi prinsip, langsung jadi kaedah, langsung jadi manhaj. Pandangan beliau ya di judulnya itu. Bab apa gitu misalnya dalam bab fikih. Itulah pendapat beliau. Disadur dari sabda Nabi Muhammad SAW yang beliau akan sampaikan di bab itu. Perhatikan, kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, bila mana saya meriwayatkan suatu hadis yang sahih dari Rasulullah SAW dan tidak mengambilnya, saya bersaksi di hadapan kalian bahwa akalku telah hilang. Persaksian gila untuk orang yang sampai kepadanya sabda Nabi Muhammad dan tidak mengambil. Ini perkataan Imam Syafi'i. Beliau katakan pada diri beliau, agar semua kita faham, sampai kepada kita sabda Nabi Muhammad yang sahih, plus bahkan mungkin keterangan para ulama-nya dari teman Anda yang menasihati Anda, dan Anda tidak mengambilnya, menolaknya, berpaling darinya, Anda gila. Itu maksudnya. Tapi beliau nisbatkan ke diri beliau. Kalau saya meriwayatkan, saya enggak ngambil, saya ini gila namanya. Di antara dalil juga yang menunjukkan bahwasanya merujuklah kepada hadis sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna luasnya adalah cara memahaminya, kalau misalnya sampai kepada kita sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari teman kita, saudara kita, orang tua kita, atau siapapun yang menasihati kita akan kesalahan yang kita lakukan, mereka nasihati kita dengan menyampaikan sabda Nabi Muhammad yang sahih, lalu kita menolaknya, kita berpaling darinya, maka Anda gila. Allah Nabi Sallallahu, berarti udah gak wajib sholat gitu ya. Karena gila. Ya gak gitu ya. Maksudnya perkataan keras dari imam. Tapi beliau nisbatkan ke diri beliau agar semua kita faham. Hanya orang gila yang berani menyelisih sabda Nabi Muhammad. Hanya orang gila yang berani kemudian berpaling dari sabda Nabi Muhammad SAW. Jangan marah. Perkataan Imam Syafi'i, imam kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita sematkan menjadi nama masjid ya. Oke, lanjut. Poin ke-17 sepertinya saya skip ya, karena ini ada bahasan istilah dalam ilmu filsafat, saya belum sempat merujuknya. Kita skip nomor 17, insyaallah kita akan sebutkan di pertemuan berikutnya. Poin 18, Imam Malik, karena di situ ada istilah yang biasa disampaikan oleh ahli filsafat dan harus ulun beri keterangan dulu agar kemudian kita bisa paham hingga kemudian kita merujuk kepada sunnah. Nanti saya enggak sempat ini. Mohon maaf. 18. Imam Malik bin Anas rahimahullah berkata, "As-sunnah safinatu nuhin. Man rakibaha najaa wa man takhallafa 'anha ghariqa." para imam ya, kalau udah ngomong ya, sama kayak Nabi Muhammad juga gitu ya, karena mereka pewaris para nabi ya, ngomongnya singkat, dan tatanan cara mereka menyampaikan pendapat ya mirip-mirip hadis. Ini kayak gini nih, kan mirip-mirip sabda Nabi Muhammad. Kalau misalnya kita sampaikan gitu aja, lost gitu ya, irsal, set, ya mirip-mirip sabda Nabi Muhammad sudah. Itulah para ulama. Mereka juga mewarisi, yakni keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Ngomong pendek makna luas, dengan tatanan yang luar biasa rapih. Perkataan Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, kata beliau, yang artinya adalah, sunnah itu bagaikan bahtera Nabi Nuh. Barang siapa yang mengendarainya, niscaya dia selamat. Dan barang siapa terlambat dari bahtera tersebut, tidak menaikinya atau telat. Disebutkan ini terlambat. Takhallafa itu terlambat. Atau enggak terlambat, tapi enggak mau. Diajak naik, tapi enggak mau. Diajak naik kapal, tapi enggak mau. Bukan terlambat, tapi diajak tapi gak mau. Dan barang siapa yang terlambat dari bahtera tersebut, dia pasti tenggelam. Ya iya, pasti. Permisalan yang dibuat oleh Imam Syafi'i, bahwasanya sunnah itu layaknya bahtera Nabi Nuh, kapal besar bahtera itu. Walaupun bahtera sendiri dari kata bahasa Arab, mungkin ya, bahar ya, bahar. Bahtera bahar, enggak juga ya. Bahar itu laut, lautan. Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala memberikan permisalan kepada kita bahwasanya sunnah Nabi Muhammad SAW itu layaknya bahtera Nabi Nuh, kapal besar. Yang menaikinya, yang mengendarainya, yang diajak ikut, mesti selamat. Tapi sebaliknya, yang terlambat, atau tambahan dari ulun tentunya, diajak tapi gak mau ikut. Nabi Nuh kali itu kan ngajak anaknya sendiri ya, terlepas dari perdebatan, misalnya namanya siapa gitu, disebutkan namanya Kanaan, tapi gak tahu kebenarannya. Yang jelas, anaknya Nabi Nuh, dia ajak. Ini di antara dalil hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Orang di sekitar Nabi itu ada yang tidak beriman. Nabi Nuh anaknya, bininya. Nabi Ibrahim bapaknya, Nabi Muhammad pamannya. Jadi orang-orang di sekitar Nabi, orang-orang ring satu para nabi, itu ada yang tidak beriman. Bukti hidayah itu milik Allah. Jadi jangan bebani Anda, jangan bebani diri Anda hingga Anda kemudian stres. Ketika dakwah Anda tidak diterima orang tua, dakwah Anda tidak diterima saudara, dakwah Anda tidak diterima mungkin orang-orang sekitar, yang perlu dibahas di apa istilahnya, dievaluasi mungkin cara penyampaian kita salah. Ilmu yang kita sampaikan mungkin belum mantap, timing ketika menyampaikan enggak tepat. Diksi yang kita sampaikan mungkin kurang lembut. Ya, cara kita menyampaikan mungkin kasar, banyak hal. Banyak hal. Memenuhi syarat pun Anda mungkin tertolak. Karena hidayah milik Allah. Anda menyampaikan dengan ilmu, timingnya sudah tepat. Mengedepankan yang lebih penting dibandingkan yang penting sudah. Diksi yang Anda pakai betul-betul, wah, tepat pokoknya. Dengan kelembutan. Tertolak tuh. Kenapa? Hidayah milik Allah Subhanahu wa taala, tapi kita selalu berusaha, mereka orang-orang ring satu kita. Jadi itu di antara dalil bahwasanya hidayah milik Allah. Anda enggak perlu stres, dakwah aja. Kayak ada kemarin juga ada yang nanya gitu ya. Jadi bagaimana sikap kita ketika berdakwah menyampaikan dakwah kemudian ada yang nyinyirin atau ada yang mengatakan sok alim, sok ngerti agama, abaikan. Jangan sampai perkataan-perkataan seperti itu membuat Anda berhenti berdakwah. Sampaikan aja. Apalagi di zaman media sosial ini, Anda tinggal re-share apa yang di-share oleh seorang ustadz, aman sudah. Ada yang nanya, Anda langsung arahkan, itu postingan ustadz fulan. aman jadinya. Tapi kalau Anda kemudian bikin akun dakwah, perkataan seorang ustadz, perkataan seorang ulama Anda sampaikan langsung di situ, Anda nggak di-share, Anda harus tanggung jawab. Anda nggak boleh lempar-lempar, lawang Anda mempostingnya sendiri kok. Tidak sedikit kemudian teman-teman seperti itu. Untuk apa sebenarnya? Tinggal re-share, selesai. Anda nggak repot, Anda nggak susah, tanggung jawab Anda lebih ringan. Ya. Mencomot perkataan Ustadz Fulan, mencomot perkataan Ustadz Fulan, dibikin seakan-akan itu perkataan dia, dia bikin pik sendiri. Seakan-akan itu perkataan dia, nggak ada rujukannya ini perkataan siapa misalnya. Ketika ada yang nanya, tanya Ustadz Fulan, lah kan kamu yang posting. Maka yang re-share itu jauh lebih aman. Kenapa? Anda rujuk dia mungkin yang bertanya ke postingan aslinya. Kan enak. Orang juga tahu kalau itu repost. Anda main aman, tapi dakwah tetap berjalan. Kalau dan lanjutkan perjalanan dakwahnya. Abaikan perkataan orang-orang yang kemudian nyinyirin. Itu tentara, wakil-wakil, kaki tangan setan. Ingin menggembosi Anda. Istilahnya kalau ban, dikempesinya. No, bismillah. Sampaikan. Yang baca dan faham, alhamdulillah. Yang baca kemudian marah, oh berarti memang yang Anda sampaikan kena pada dirinya. Sisanya berdoa saja sudah. Semoga kemudian teman-teman, semoga kitanya istiqomah dalam ketaatan, dan teman-teman yang lain dari tulisan yang kita re-share mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang nyinyir, blok. Yang nyinyir, unfriend, unfollow. Gampang, simple. Daripada sakit hati, akhirnya berhenti bikin pik dakwah misalnya, berhenti menyampaikan dakwah, berhenti di-share, salah. Kamu yang kalah berarti. Bismillah. Tetap berdakwah, yakni, dan abaikan perkataan siapapun orang yang mencela. Saya tutup kemarin dengan perkataan, selama kamu belum dilempari kotoran, kamu belum dilempari batu, kamu belum diusir dari kotamu, santai. Kenapa? Ringan. Orang terkadang orang yang nyinyirnya, orang terkadang yang ngomennya, fake akun kok. Gampang dilihatnya. Postingan nol, friend yang memfollow nol, tapi yang dia follow banyak misalnya. Itu di antara fake akun. Namanya juga bisa macam-macam. Enggak usah diladenin. Lawang akunnya dibikin untuk ngerecokin kok. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi abaikan saja. Ini untuk teman-teman yang mungkin berdakwah di media sosial. Ya, gampang. Cek akunnya, set postingan nol. Kemudian memfollow dia nol. Dia memfollow banyak misalnya. Karena kalau dia memfollow ya dia tinggal klik sana sini kan. Tapi siapa yang tahu dia? Enggak ada. Makanya enggak ada yang follow. Kenapa? Baru dibikin akunnya. Khusus untuk ngerecokin Anda. Abaikan. Allah a'lam bishawab. Pik belum dicolok. Atau udah? Di yang paling depan colok paling depan. Oke. Lanjut ya. Dikit lagi. Kayaknya kita sudahi di 45 menit. Ya, sebentar lagi. Kita sudahi dengan perkataan Imam Malik juga, kata beliau. Belum ada perkataan, tiga perkataannya, tapi kita sudah di sini saja. Kata beliau, beliau juga berkata, "Law kana al-kalamu ilman, latakallama fihi as-sahabatu wat-tabi'un, kama takallamu fil ahkami wasy-syara'i, walakinahu batilun, yadullu 'ala batilin." Ini ada hubungannya dengan poin 17 sebenarnya, berkaitan dengan perkataan ahli kalam, perkataan ahli filsafat, tapi kita sebutkan saja. Seandainya ilmu kalam itu merupakan ilmu, ya bukan ilmu, niscaya para sahabat dan tabi'in berbicara tentang hal itu. sebagaimana mereka berbicara tentang hukum dan syariat. Berarti bukan ilmu. Tapi yang jadi masalah dipelajari di universitas yang labelnya Islam. Ada jurusan filsafat. Aneh juga ya. Akan tetapi ilmu kalam itu batil, yang menunjukkan kepada kebatilan. Iyalah, ilmunya batil, yang ditunjukkan darinya apa? Enggak mungkin kebenaran dong. Ilmunya batil, ilmunya salah, ilmunya enggak benar, terus kemudian menunjukkan kepada kebenaran, ya enggak bisa. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, ulum, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yani insyaallah di pertemuan mendatang kita akan kembali ke poin 18 ini, karena ada perkataan beliau yang belum kita sampaikan, dan juga kemudian kembali ke poin 17 yang tadinya ulun skip karena ulun belum siap. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, ulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.